Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kita memasuki bab ke-11, yaitu bab Salatil Musafir Wal Marid. Sholat musafir dan sholat orang yang sedang sakit. Masing-masing memiliki kaifiyah, tata cara dan pelaksanaan yang berbeda. Musafir ada tata cara sifat sholatnya sendiri, yang sakit pun ada sifat dan tata caranya sendiri, berbeda satu dengan yang lain. Adapun yang pertama, musafir, para ulama sebutkan safar adalah mufaraqatu mahallil iqamah. Namanya safar ketika orang itu meninggalkan tempat mukimnya. Dia tinggalkan daerah di mana di situ dia mukim sehari-hari. Di dalam Quran Allah namakan itu safar, seperti dalam An-Nisa, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Allah namakan pula itu darb fil ard, seperti dalam 101 An-Nisa juga, wa idza darabtum fil ardi. Ini jika kalian pergi keluar. Wa akharuna yadribuna fil ard, darb fil ard. Yang jelas musafir adalah orang yang telah meninggalkan negerinya atau daerah di mana dia mukim di situ, sehingga orang yang baru niat atau baru bertekad azam untuk meninggalkan kotanya, tapi dia belum meninggalkan, masih di kota di mana dia mukim, maka belum dinamakan musafir. Belum dinamakan musafir. Namanya musafir kalau dia sudah keluar, benar-benar meninggalkan kotanya yang dia mukim di situ. Dari situ tampak kesalahan sebagian orang yang menjamak atau mengkosor sholatnya sementara dia belum meninggalkan tempat mukimnya, baru niat. Misalnya ini waktu zuhur, dia niat sebentar lagi habis sholat atau habis makan siang, dia mau safar ke mana, ke Jogja, ke Jakarta misalnya. Tapi dia masih di Malang, dia mukim di Malang. Dia sholat duhur kemudian sekaligus dia jamak asarnya. Ini salah dan tidak boleh, karena dia masih mukim namanya, belum, bukan musafir. Dia belum tinggalkan tempatnya. Ini musafir. Yang kedua, marid. Orang yang sakit. Dan sakit tentunya ada dua. Ada sakit kalbu, penyakit hati, atau penyakit jiwa, seperti iri dengki, permusuhan, hasad, dan semisalnya. Nas'alullah al-afiyah. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah penyakit yang kedua, yaitu penyakit badan, penyakit jasad. Demam atau luka pada tubuhnya dan semisalnya. Itu yang dikehendaki, penyakit-penyakit jasad. Taib muallif bawakan beberapa hadis. Yang pertama tentang musafir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidatis shalah rak'atain, fa uqirrat shalatus safar wa utimmat shalatul hadar. Muttafaqun alaih. Aisyah katakan awal diwajibkannya salat dua rakaat di kala hadar mukim maupun di kala safar. Kemudian Aisyah katakan ditetapkan sholat safar, yakni tetap ditetapkan dua rakaat seperti awal diwajibkan. Adapun sholat hadar mukim disempurnakan, ditambah lagi dua rakaat menjadi empat rakaat, empat rakaat. Awalnya dua rakaat. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Dalam hadis Aisyah beliau menjelaskan bahwa sejarahnya awalnya sholat itu diwajibkan dua rakaat. Begitu semula, tidak ada beda dalam keadaan mukim atau safar. Duhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya dua rakaat. Sampai kapan? Sampai Rasulullah SAW hijrah, meninggalkan Mekah ke Madinah. Sehingga kurang lebih 3 tahun atau 1 tahun sesuai penanggalan Mi'raj, karena sholat diwajibkan ketika Mi'raj, ketika Rasul diangkat ke langit. Nah, penanggalannya diperselisihkan oleh para ulama. Ima itu 1 tahun atau 3 tahun berarti sebelum hijrah. Artinya selama setahun atau tiga tahun ini muslimin sholat cuma dua rakaat, kecuali maghrib tetap tiga rakaat, yang lain dua rakaat, safar maupun mukim. Begitu Rasulullah hijrah, seperti Aisyah katakan, disempurnakan sholat hadhor, sholat mukim, atau ditambah menjadi empat rakaat, empat rakaat di duhur, asar dan isya. Di dalam hadis Aisyah katakan ditetapkan sholat safar seperti sedia kala, seperti awalnya memang ditetapkan dua rakaat. Berarti di sini ada iskal, ada masalah. Ketika sholat safar itu disebut qasar, dikosor menjadi dua rakaat, atau bahasa orang ada yang menyebutnya dikorting, semula empat jadi dua. Ini iskal, masalah. Karena kalau mengikuti hadis Aisyah katakan memang asalnya dua rakaat, bukan empat kemudian dikurangi jadi dua, dipotong, bukan. Justru sholat mukim yang semula dua kemudian ditambah menjadi empat, disempurnakan menjadi empat. Maka hakikatnya sholat safar itu bukan qasar, bukan qasar, tetapi ya memang dari awal kewajibannya begitu, dua rakaat. Mungkin kalau dilihat dari sholat mukim, karena biasanya kalau dia mukim sholat empat rakaat, maka ketika safar sholat dua rakaat dia katakan dikosor. Dari sisi itu mungkin, tetapi kalau lebih jeli dibahas lebih ilmiah, hakikatnya bukan qasar sholat safar itu. Karena qasar itu empat rakaat menjadi dua rakaat. Padahal tidak, memang asalnya sholat safar sudah dua rakaat. Aisyah katakan ditetapkan, tetap seperti sedia kala safar, enggak ditambah. Memang kewajibannya dua rakaat seperti semula. Sholat mukim yang ditambah, disempurnakan menjadi empat rakaat. Dengan demikian hadis mengajarkan kepada kita, yang pertama disyariatkannya sholat dua rakaat di saat safar. Allah sebutkan dalam An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian sedang safar, maka boleh bagi kalian, tidak ada keberatan untuk kalian mengqasar sholat menjadi dua rakaat. Baik. Tinggal permasalahannya, sholat dua rakaat di waktu safar, apakah syariat ini berarti wajib ataukah mustahab, disunahkan atau sunnah muakkada yang sehingga makruh untuk ditinggalkan. Ada khilaf dalam hal ini di kalangan fuqaha. Sebagian ahlu zahir, juga Abu Hanifah, menyebutkan masyru' ini masyru' wujub, disyariatkan, maksudnya adalah tetap wajib safar itu sholat dua rakaat. Bahasa lainnya, musafir wajib qasar saat safar, wajib dua rakaat sholat. Selain itu, mereka sebutkan para sahabat Rasul mengingkari Utsman ibn Affan yang menyempurnakan sholat saat safar, sehingga beliau sholat 4 rakaat di Mina ketika musim haji, adalah safar, dan Rasul sholat 2 rakaat, tapi Utsman radhiyallahu an sholat 4 rakaat. Makanya kemudian diingkari oleh para sahabat. Juga mereka kuatkan bahwa Rasulullah dalam seluruh safarnya tidak pernah sholat itmam 4 rakaat. Tidak pernah dalam safarnya Rasul sholat itmam 4 rakaat, sekalipun tidak pernah dalam safar-safar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu Rasul sholat dua rakaat qasar dalam safarnya. Berarti ini menguatkan wajib, karena dijaga sedemikian rupa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian adanya khilaf, karena sebagian fuqaha berpandangan syariat disyariatkannya sholat qasar dua rakaat dalam safar itu sunnah muakkadah, bukan wajib. terlepas dari sisi pandang mereka dan pendalilannya, maka paling tidaknya kita bisa mengatakan itmam orang sholat sempurna 4 rakaat di saat dia safar, paling tidaknya dikatakan hukumnya makruh. Makruh orang sholat 4 rakaat dalam keadaan dia safar. Perlu difahami, yang dibicarakan ini oleh fuqaha, kamu sebagai musafir, saat safar berhenti, kamu sholat duhur misalnya 4 rakaat, kamu sholat sendiri. Atau kamu satu rombongan, satu mobil berhenti di masjid mana, sholat 4 rakaat, ini yang makruh. Bahkan ada kecenderungan itu haram. Kalau melihat pendapat, qasar itu wajib dalam safar, berarti menyalahi itu haram. Bukan, ini beda hukumnya kalau kamu mengikuti mukim. Jadi kamu masuk masjid, jamaah mukim sedang sholat duhur, maka kamu ikut sebagai musafir di belakangnya, makmum. Ya kamu sholat 4 rakaat, karena imammu sholat 4 rakaat, maka ini boleh. Dan bukan ini yang sedang dibahas. Yang dibahas kamu sholat sendirian sebagai musafir 4 rakaat. Ini yang makruh atau bahkan mendekat kepada haram. Yang berdalil itu tidak wajib qasar dalam safar, berpegangan dengan ayat 101 An-Nisa, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Kamu boleh mengqasar salat saat safar jika kamu takut diganggu, difitnah oleh orang-orang kafir. Artinya ada pengaruh hukum qasar ini kalau kalian takut. Boleh qasar kalau kamu takut kepada orang kafir, takut dibunuh, takut disakiti, diserang tiba-tiba, maka boleh qasar saat itu. Pendalilannya kata mereka, Umar tanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita tetap qasar sementara kita dalam keadaan aman, gak ada yang kita takuti dari gangguan orang kufar. Maka Rasulullah katakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ya itu sedekah kata Rasulullah. Salat 2 rakaat safar itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terima sedekahnya. Mereka katakan Rasul namakan itu sedekah dari Allah. namanya sedekah kan sunnah. Boleh orang bersedekah, boleh pula tidak. Maka enggak wajib, karena itu sedekah. Itu pendalilan mereka. Tapi ini terbantah. Mereka yang mengatakan sholat qasar di safar wajib, menyatakan betul memang Rasul katakan itu sedekah dari Allah. Dan betul pula semula namanya sedekah tidak wajib. Tapi lihat akhir hadis. Di akhir hadis Rasul katakan faqbalu sadaqatahu. Terimalah sedekah Allah itu. Dan ini perintah dari Rasul, terimalah. Dan perintah hukum asalnya wajib. Maka wajib menerima sedekah. Artinya wajib dalam hal ini untuk kamu sholat 2 rakaat. Demikian pula kisah Utsman. Para sahabat memang mengikuti sholat di belakang Utsman 4 rakaat karena mereka menjaga ketaatan kepada pemimpin. Mereka menjaga persatuan, tidak ingin cerai berai dan berselisih. Walaupun mereka tahu itu menyalahi sunnah. Seperti Ibnu Mas'ud katakan, al-khilafu syar. Khilaf itu jelek. Khilaf itu jelek. Adanya perselisihan, adanya perbedaan, jelek. Menjaga itu. Nah, dengan demikian kalau memang dipandang dari segi dalil yang mengatakan sholat safar wajib 2 rakaat sehingga yang sholat lebih dari itu 4 rakaat dalam safar haram hukumnya. Ini kuat sekali dalilnya. Dalil mereka lebih kuat dibanding mereka yang mengatakan itu sunnah atau sunnah muakkadah, makruh kalau ditinggalkan. Ini kurang begitu jelas, kurang begitu kuat, kurang begitu nyata pendalilannya. Dan kalau diperhatikan lagi, Aisyah menceritakan kronologi sejarah. Coba diamati pelan-pelan. Aisyah katakan awal diwajibkannya sholat. Perhatikan kata-kata diwajibkannya, difardukan, fardu, wajib. 2 rakaat, 2 rakaat. Sama orang dalam keadaan mukim ataupun safar. Hukumnya apa? Fardu, wajib. Kemudian Aisyah katakan, adapun safar ditetapkan. Ini ditetapkan seperti semula, dibiarkan. Ditetapkan seperti semula. Berarti kembali ke hukum semula. Hukum semula apa? Fardu, wajib. Adapun sholat mukim ditambah atau disempurnakan menjadi 4 rakaat. Maka kembali kepada hukum asalnya, memang wajib, memang fardu. Safar itu sholat dua rakaat. Tadi sekali lagi agar tidak disalahpahami, yang dimaksud ini kalau kamu sholat sendiri atau bersama jamaah yang safar. Adapun kamu ikut bersama mukim berjamaah, maka bagus, malah boleh kamu sholat 4 rakaat. Ini di sisi lain menjelaskan kepada kita bahwa barokah dan kebaikan ada pada sunnah, ada pada syariat. Padahal kamu hanya sholat 2 rakaat, dan itu jauh lebih afdol, jauh lebih benar, lebih baik ketimbang kamu sholat 4 rakaat dalam keadaan safar. Bahkan dosa atau minimalnya makruh kamu sholat 4 rakaat, padahal rakaatnya lebih banyak. 4 rakaat, ada 2 tasyahud, ada lebih banyak doa di situ. Tetapi begitulah sunnah mengajarkan kepada kita bahwa di qasar itu yang wajib bagi musafir. Sholat 2 rakaat saat mereka dalam keadaan safar itu yang wajib. Tinggal beberapa permasalahan. Yang pertama, jika seseorang mendapati waktu, masuk waktu, dalam keadaan dia masih di negerinya, Malang misalnya, azan duhur kamu masih di Malang, kamu dengar azan duhur sampai selesai, setelah itu kamu baru safar keluar, belum sholat. Maka baginya, apakah sholat dia sholat teranggap musafir, ataukah sholat dia teranggap mukim karena adzan tadi dia masih di rumah. Permasalahan ini khilaf di kalangan fuqaha, ada perselisihan. Sebagian mengatakan sholatnya sholat mukim karena dia ngedapeti waktu adzan dalam keadaan masih di kotanya. Artinya perintah tertuju kepadanya untuk sholat saat itu dia masih mukim. Kan perintah sholat wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Kapan ini terkena padanya? Saat dia masih mukim, mendengar adzan. Berarti perintah dia untuk sholat 4 rakaat. Itu pendalilan mereka, wajib bagi dia untuk itmam. Tapi para ulama lain mengatakan tidak, tidak wajib baginya untuk sholat itmam 4 rakaat. Boleh baginya untuk qasar atau sholat 2 rakaat. Karena yang menjadi penilaian adalah setelah dia keluar, saat dia mau melakukan sholat itu kapan. Saat itu dia sudah safar, misalnya jam 1 dia sudah sampai Surabaya sana. Nah, maka ya kewajiban dia sholat musafir 2 rakaat. Dan Allah menyebutkan secara umum, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian safar, enggak mengapa kalian salat qasar 2 rakaat. Umum, kalau kalian safar, Allah tidak bedakan apakah safarnya itu setelah masuk waktu dengar adzan ataupun sebelumnya. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, jika orang masuk waktu dalam keadaan dia safar, sebaliknya kamu di Surabaya azan zuhur sedang safar masian, berarti perintah tertuju kepada kamu saat itu untuk sholat wajib berapa? 2 rakaat. Tapi kamu gak sholat, nunggu nanti sampai saja, sampai kamu tiba di rumah di Malang, saat itu kamu sudah menjadi mukim. Kewajibanmu sholat 2 rakaat kah? Ataukah sholat mukim 4 rakaat? Nah, ini juga menjadi permasalahan di kalangan ulama. Sama mereka katakan ibroh yang menjadi penilaian saat dia melaksanakan sholat, bukan waktu. Saat dia tiba di kotanya, ya wajib bagi dia mukim 4 rakaat, karena dia sudah bukan lagi seorang musafir. Dan itu yang insya Allah lebih tepat dan rajih. Kalau kamunya safar, ya terhukumi sebagai musafir, sholat 2 rakaat, walaupun saat adzan kamu di negerimu. Kalau kamu mukim, ya sholatmu 4 rakaat, walaupun saat adzan kamu masih dalam keadaan safar. Tinggal permasalahan yang ketiga, yaitu kalau orang sedang dalam keadaan lupa. Lupa dalam keadaan qasar, misalnya kamu berhenti rombongan, berhenti di mana? Di Surabaya sana. Yang lain pada turun, sholat begini. Kamu mungkin masih BAB atau apa, minum-minum ini itu. Terus nanti saja. Walhasil kelupaan kamu untuk sholat. Sampai ke rumah baru ingat, ya Allah iya, anak belum sholat duhur. Berarti sekarang kamu ingat untuk mengkodok melakukan sholat yang terlupakan saat itu. Kamu mau melakukan tapi lupa karena sibuk ini itu. Nah, kamu sekarang di rumah. Ini mereka bedakan dengan permasalahan yang tadi. Juga ada khilaf dalam permasalahan ini. Sebagian mereka katakan ya karena perkaranya lupa, maka kamu lakukan saat di rumah dua rakaat layaknya kamu safar, karena lupa tadi. Ingatnya ketika di rumah. Sebaliknya pun demikian, sama kata mereka. Adzan duhur misalnya kamu di rumah masih, ternyata ada tamu misalnya atau apa, walhasil sampai kamu lupa belum sempat sholat. Tiba-tiba travel sudah datang jemputan, beng berangkat. Sampai di Surabaya kamu ingat, ya Allah belum sholat duhur anak. Kamu sudah dalam keadaan safar. Nah, kamu lakukan sholat sekarang dalam keadaan safar dua rakaat ataukah empat rakaat, karena ingat tadi mungkin keharusannya adalah empat rakaat. Mereka katakan saat itu walaupun kamu safar, sholat empat rakaat. Itu yang fuqaha sebutkan terkait perkara orang yang lupa. Sedang dia sudah masuk waktu. Atau madhab yang ketiga di kalangan Hanabila, kalau orang itu dalam keadaan bingung atau ada perselisihan apakah dua rakaat atau empat rakaat, mereka lebih mengutamakan empat rakaat karena itu lebih sempurna saat orang dihadapkan pada perselisihan atau masalah bagaimana dia harus sholat dua rakaatkah atau empat rakaat, maka empat rakaat yang lebih selamat kata mereka karena itu lebih sempurna dan itu yang azimah, hukum azimahnya, sementara dua rakaat itu rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada mukminin. Itu terkait beberapa masalah yang fuqaha bahas dalam masalah sholat safar dan sholat mukim. Kelanjutannya masih banyak. InsyaAllah kita ambil pertemuan depan. Allah alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.